ikhtiyar wa immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syirar wa immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qila ya rasulullah afala nunabidhuhum bisayf faqala la ma aqamu fikum as-salah wa idza ra'aytum min wulatikum shay'a takrahunahu faqrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Para sahabat bertanya, tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan. Selama mereka mendirikan sholat, jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi, maka bencilah amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. Hadis riwayat Muslim.